وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جمع سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha bab yang ke-6. Ala indak bab al-khamis. Tafadhal. قال الإمام النووي على إمام مسلم رحمه الله تعالى باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال. الإمام النووي رحمه الله membuat bunyi bab yang ke-6 atau yang ke-5 ini dengan bunyi bab fi suqil jannah, bab tentang perkumpulan surga. Maksudnya suq di sini asal maknanya adalah pasar, tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nawawi sendiri di syarahnya bahwa yang dimaksud dengan pasar di sini adalah tempat perkumpulan, di mana sebagaimana di dunia pasar tempat berkumpulnya banyak orang, maka di surga ada nama yang sama namanya dengan nama di dunia, yaitu suq yang artinya pasar, tetapi di surga hanya untuk berkumpul-kumpul sesama penghuni surga. Kemudian lanjutan dari bunyi bab adalah wa ma yanaluna fiha, dan apa yang mereka dapatkan di dalam surga, minan na'imi, dari kenikmatan, wal jamal, dan keindahan. Keindahan di sini maksudnya keindahan bentuk dan rupa. Keindahan bentuk dan rupa. Bila dia laki-laki maka ketampanan yang semakin bertambah. Ya. Ketampanan dan kegantengan yang semakin bertambah, sebagaimana juga wanita kecantikan dan kejelitaan yang terus bertingkat atau bertambah. Ini bunyi bab yang dibuat oleh An-Nawawi, dan hadis satu-satunya di bawah bab ini nomor 7097. Tafadhal. Haddatsana Abu Utsman Sa'id bin Abdul Jabbar Al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamata an Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ويقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah satu bentuk kenikmatan surga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda inna fil jannati lasuqa. Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga benar-benar ada pasar. Tadi kita sudah jelaskan makna pasar, dan An-Nawawi juga mengarahkan demikian di syarahnya pada halaman berikutnya 337. Ya, yang dimaksud dengan pasar itu adalah tempat mereka berkumpul. Sebagaimana sewaktu di dunia mereka berkumpul di pasar, manusia maksudnya. Ya, manusia berkumpul di pasar, maka di surga ada juga tempat berkumpul. Iya, dinamakan dengan suq. Sesungguhnya di surga itu benar-benar ada suq atau pasar atau tempat berkumpul. Ya'tunaha kulla jum'atin. Penghuni surga mendatangi tempat berkumpul ini setiap Jumat, maksudnya setiap pekan, bukan berpatokan hanya pada hari Jumat saja, tetapi maksudnya adalah setiap minggu mereka akan berkumpul di tempat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi. Makna ya'tunaha kulla jum'atin, ماذا قال عندك شيخ نووي؟ طيب. Dikunjungi oleh penghuninya setiap hari Jumat, yaitu ukuran seminggu sekali. Tidak mesti satu tidak mesti di hari Jumat saja. Yang jelas Nabi menjelaskan menerangkan bahwa berkumpulnya penghuni surga di tempat tersebut setiap satu kali seminggu. Satu kali seminggu. Jadi ungkapan setiap Jumat, setiap Sabtu ini dalam bahasa kita pun juga intinya adalah satu kali sepekan, satu kali seminggu. Saya teringat hadis Nabi SAW, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, menceritakan bahwa Nabi SAW datang ke Masjid Quba kulla sabtin. Karena Rasulullah SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin, adalah Nabi SAW datang ke Masjid Quba setiap Sabtu. Maksudnya kata para ulama adalah setiap minggu. Ya, satu kali seminggu dia datang, dan ini juga yang dimaksud dengan kulla jum'atin, setiap Jumat, maksudnya setiap kali atau satu kali satu minggu. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka berkumpul di sana? Fatahubbu rihus shimal. Ketika mereka berkumpul di situ, maka berhembuslah angin selatan. Ya, berhembuslah angin selatan. Dan kata An-Nawawi dinamakan dengan angin selatan, atau disebutkan angin selatan karena memang Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan bahwa diungkapkan dengan angin selatan karena angin selatan ini di dunia fungsinya menumbuhkan tanaman. Syamaliyah utara. Berhembuslah angin utara, yang mana angin utara ini di dunia kata Ibn Hajar rahimahullahu taala berfungsi untuk mendatangkan keberkahan atau menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan ini pula yang berlaku di hembusan angin utara di surga. Fatahubbu rihus shimal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim. Maka angin tersebut menyentuh wajah-wajah, menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala. Akal kira mungkin fi jufat husin leka kafa. Fi ayya al-shamal atau shimal. Sahih. Asy-syamal dengan asy-syimal bacaannya seperti yang tertulis, yaitu rihus syamal. Sinnya berbaris fathah. Yang dimaksud adalah angin utara yang nanti akan menerpa wajah-wajah penghuni surga dan pakaian-pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala. Maka mereka bertambah indah dan bertambah tampan. Bertambah indah dan bertambah ketampanan mereka. Fayarji'una ila ahlihim. Kemudian setelah selesai perkumpulan tadi, mereka kembali ke istri-istri mereka di rumah, ya, di istana-istana mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamalan. Sementara mereka sudah bertambah keindahan dan ketampanan. Fayaqulu lahum ahluhum. Maka berkatalah keluarga mereka menyambut mereka kepada mereka. Ya. Berkata keluarga mereka, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, kalian telah bertambah tampan, bertambah indah setelah kalian meninggalkan kami. Berangkat dari kediaman mereka menuju perkumpulan tadi, kemudian pulang kembali, para istri-istri penghuni surga ini benar-benar mengagumi ketampanan dan keindahan suami-suami mereka, yang mereka ungkapkan dengan kata-kata wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Ya, kemudian fayaqulun, begitu juga para suami tadi mengatakan wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala, dan kalian pun wahai para istri telah bertambah setelah kami tinggalkan tadi, bertambah indah dan bertambah jelita, bertambah cantik. Dan inilah diantara kenikmatan surga yang bukan yang bertambah, bukan hanya ganjaran pahala dan balasan-balasan yang diberikan oleh Allah, ketampanan dan kecantikan semakin lama semakin bertambah. Ya, ini luar biasa dari keadaan nikmat surga. Ya, kalau di dunia apa yang terjadi? Tambah tua tambah jelek. Semakin tua semakin berkurang. Makanya ada sarana-sarana untuk menjaga, untuk mengawetkan kecantikan ataupun ketampanan. Tetapi tidak akan mungkin bisa, karena usia adalah penyakit yang berbahaya. Semakin bertambah usia, semakin menghilangkan kelebihan dan keistimewaan pada tubuh seorang hamba, seorang manusia. Di surga semakin lama semakin bertambah, ya. Karena memang tidak bertambah usia di surga, ya. Tidak akan bertambah usia di surga, karena itu kehidupan yang abadi. Dan jangankan penghuni surga dari penduduk dunia, makhluk yang dicipta oleh Allah di surga sebagai pelayan-pelayan di istana-istana surga itu tidak juga bertambah usianya. Wildanum mukhalladun, pembantu-pembantu yang kekal, yang abadi, yang tetap usianya tidak bertambah, ya, yang tetap usianya dan tidak bertambah. Kalau begitu pelayannya, maka tidak akan mungkin yang dilayani tidak seperti itu, dan bahkan tentu lebih. Makanya kalau mereka tetap seperti itu, kalau penghuni surga semakin bertambah, kalau yang dilayani semakin bertambah. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa yang dijanjikan oleh agama kita kepada kita. Lalu siapa yang tidak menginginkannya? Dan ini bukan cerita dongeng, tetapi ini adalah kenyataan yang mesti diimani oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wallahu a'lam. Bab yang berikutnya. Babun awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri wa sifatuhum wa azwajuhum. Bab yang ketujuh di kitab kita ini bunyinya bab awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Rombongan yang pertama masuk surga bentuknya seperti bulan purnama, bukan hari purnama, bulan purnama, ya. Rombongan yang pertama kali masuk ke surga bentuknya, kata Nabi SAW, bentuk terangnya, cahayanya, ya, keindahannya seperti bulan purnama. Dan bab ini juga akan menyinggung tentang sifat-sifat penghuni surga dan sifat-sifat istri mereka. Ya, sifat-sifat istri penghuni surga. Kita baca hadis yang pertama 7098. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Amr An-Naqid wa Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi jami'an an ibni Ulayyah wal lafdhu li Ya'qub. Qala haddatsana Isma'il bin Ulayyah qala akhbarana Ayyub an Muhammadin qala imma tafakharu wa imma tadakaru الرجال في الجنة أكثر أم النساء فقال أبو هريرة رضي الله عنه أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أدوى كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ. Ini juga diantara kenikmatan surga yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dimulai dengan ungkapan Muhammad ibnu Sirin, Muhammad ibnu Sirin, ya, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Muhammad ibn Sirin mengatakan imma tafakharu wa imma tadzakaru. Ya. Ini dia ragu karena ia menceritakan tentang perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ya. Ada yang mengatakan di surga itu laki-laki yang paling banyak. Ada yang mengatakan perempuan yang paling banyak. Mereka melakukan ini ada kemungkinan disebabkan oleh rasa bangga. Ya. Jadi kalau kita prediksi mungkin yang berpendapat di surga itu wanita paling banyak perempuan. Yang berpendapat laki-laki yang paling banyak laki-laki. Jadi Muhammad bin Sirin menceritakan perbedaan itu bisa jadi disebabkan oleh saling bangga-banggaan atau memang sekedar untuk memurajaah atau mengulangi hafalan. Ya, membahas tentang pembahasan agama. Ya, jadi Muhammad bin Sirin ini ragu apakah penyebab perbedaan pendapat itu disebabkan oleh saling membela kelamin atau karena memang membahas pembahasan agama. Imma tafakharu wa imma tadzakaru. Ar-rijalu aktsaru fil jannati amin nisa. Ini pembahasannya. Laki-laki di surga itu mereka yang paling banyak atau justru perempuan yang paling banyak? Faqala Abu Hurairah. Ya. Maka berkatalah Abu Hurairah, "Awalam yaqul Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi sudah berbicara, sudah bersabda?" Atau tidakkah Nabi bersabda, inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Ini yang berhubungan dengan pembahasan pertama. Sesungguhnya yang pertama-tama rombongan masuk surga, bentuk mereka seperti bentuk bulan di malam purnama. Ya, bercahaya, terang. Ya. Wallati taliha dan rombongan setelahnya ala adwa'i kaukabin durriyin fis sama. Rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang cahayanya di langit. Kaukabun durri itu bintang yang terang benderang. Kalau tadi purnama, kemudian yang di bawahnya adalah bintang yang sangat terang. Ini rombongan setelahnya. Kemudian Nabi bercerita tentang istri di surga. Berapa seorang penghuni surga memiliki pasangan di surga? Likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan. Likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan. Setiap orang dari penghuni surga memiliki dua istri. Jadi pendapat siapa yang benar? Wanita yang banyak atau laki-laki yang banyak? Belum ini masih istri yang dibawa, istri yang dipasangkan dari wanita dunia. Ya. Dari wanita dunia yang akan dinikahkan oleh Allah kepada setiap penghuni surga itu dua orang. Sementara bidadari yang dicipta oleh Allah di surga dalam riwayat yang banyak itu 72 orang. Setiap satu laki-laki. Masya Allah. Ini laki-laki yang suka ini. Ya. Pembahasan kita intinya adalah mana yang paling banyak di surga, laki-laki maupun ataukah perempuan. Dari hadis Abu Hurairah, dan Abu Hurairah juga berpendapat demikian, bahwa ternyata perempuan lebih banyak. Dari sini saja dua kali lipat. Kalau seandainya laki-laki itu 100 juta, berarti perempuannya 200 juta. Ya, 200 juta. Ya, inilah perbandingan jumlah. Kemudian Nabi di sini menyebutkan bentuk dan rupa istri wanita, istri penghuni surga. Wanita yang merupakan istri penghuni surga yang dua orang setiap laki-laki itu dari wanita-wanita dunia. Yura mukhu suqiha min wara'il lahmi. Terlihat jelas sum-sum tulang tulang betisnya dari celah-celah daging, saking putihnya. Yura mukhu suqiha min wara'il lahmi. Kemudian yang berikutnya yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah di surga tidak ada bujangan. Ya. Wa ma fil jannati azabun. Di surga tidak ada orang yang tidak punya pasangan. Ya. Tidak ada bujangan. Ya. Semua punya pasangan. Ya. Semua punya pasangan. Ini adalah berita dari Nabi SAW tentang surga, tentang keadaan penghuni surga, rombongan-rombongan yang nanti akan bertahap-tahap masuknya itu disesuaikan dengan kemuliaan mereka di dunia. Rombongan pertama itu seperti cahaya bulan purnama bersinar terang, kemudian semakin berkurang cahayanya, bahkan rombongan setelahnya itu seperti bintang yang paling terang di langit. Kemudian nanti semakin redup, semakin redup, semakin redup, dan masuknya orang ke surga juga diukur dengan amalan mereka. Makanya nanti yang paling terakhir masuk ke surga adalah yang paling terakhir keluar dari neraka. Ya. Yang paling terakhir itu tentu tidak akan bercahaya. Ya, tidak akan bercahaya. Dia tubuhnya masih ada. Walaupun memang sudah hilang bekas-bekas bakaran neraka dengan dimasukkan ke sungai Nahrul Hayah, kata Nabi SAW, di sungai kehidupan atau di sungai hujan, ya, ada dua lafaz, Nahrul Hayah tanpa tak atau Nahrul Hayah pakai tak di akhir. Al-Hayah yaitu kehidupan, Al-Hayah hujan. Intinya fungsi sungai ini adalah membersihkan bekas-bekas bakaran neraka. Semua yang akan dimasukkan ke surga dari orang yang beriman, yang mereka dibakar di neraka wal iyadu billah, itu pasti melewati sungai tersebut, dibersihkan terlebih dahulu. Tentu tidak ada lagi cahaya. Dia hanya membersihkan yang kotor dan tidak memberikan cahaya. Karena yang cahaya itu cahaya iman, cahaya takwa, cahaya amal saleh. Jadi orang yang rombongan pertama itu cahayanya luar biasa. Ya. Kemudian semakin redup, semakin berkurang, dan bahkan yang terakhir yang masuk surga adalah yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Kemudian tentang pasangan di surga, dan yang dua ini kata Nabi SAW dalam riwayat lain, ini adalah pasangan dari wanita dunia. Ini adalah istri yang spesial dan istimewa sebagai balasan untuk wanita di dunia ini yang beriman. Ya. Kecuali wanita yang bersama suaminya masuk surga, dia akan dipasangkan dengan suaminya. Ya. Akan dipasangkan pasti dengan suaminya, ditambah dengan wanita yang tidak punya suami di dunia. Kalau di dunia ini wanita seorang suami punya istri 4 dan semuanya masuk surga, maka konsekuensinya adalah dia memiliki lebih dari dua. Ya. Kalau dia punya istri lebih dari dua di dunia dan semuanya masuk surga, semuanya masuk surga, maka tentu dia akan bersama keempat-empat istrinya yang dia bawa dari dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai." Ya. Jadi akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah keadaan atau tanda kecantikan mereka. Ini bukan bidadari yang dicipta oleh Allah di surga, tetapi ini istri yang merupakan wanita dunia, kecantikannya yang luar biasa, putihnya tubuh mereka, badan mereka. Nabi SAW mengatakan yuramukh husuqiha, terlihat, seakan-akan terlihat ya, tulang sumsum, sumsum tulang betisnya, saking putihnya, saking putihnya. Dan kemudian yang terakhir tadi adalah di surga tidak ada laki-laki yang bujangan ya, semua punya pasangan. Kalau perempuan ini kan bujangan laki-laki, kalau perempuan yang meninggal ya, yang meninggal tanpa suami ya. Ya, sama, dia akan dipasangkan dengan laki-laki dunia, akan dikawinkan atau dinikahkan oleh Allah dengan laki-laki yang di dunia tidak punya pasangan, atau dengan laki-laki di dunia yang membawa satu istri saja. Ya. Membawa satu istri saja. Ini kajian malam ini spesial, tidak ada yang ngantuk ya. Insyaallah tidak ada yang ngantuk. Baik. Hadis berikutnya 7099. Riwayat telati ke ba'daha naqra am lam naqra? Hah? Riwayat hadatsana Ibnu Abi Umar mubasyaratan naqra ba'daha? Iqra. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي. Riwayat yang kedua ini yang menjelaskan apa yang tadi kita sampaikan, bahwa yang berselisih paham itu laki-laki dan perempuan dari generasi tabi'in. Yang laki-laki mengatakan yang di surga itu paling banyak laki-laki, yang wanitanya mengatakan di surga itu paling banyak perempuan. Ini ditegaskan di riwayat yang sekarang, ikhtasamar rijalu wan nisa, telah terjadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan, ayyuhum fil jannati akthar, mana yang paling banyak di surga itu laki-laki ataupun perempuan. Fasa'alu Abu Hurairah, maka mereka pun menanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, maka Abu Hurairah menyampaikan hadis tadi. Ternyata yang banyak di surga itu adalah perempuan. Kenapa terjadi perbedaan di antara mereka? Karena memang ada hadis lain yang mengisyaratkan justru perempuan lebih banyak di neraka. Hadis sahih Bukhari dan yang lainnya, uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa, saya diperlihatkan neraka ternyata di dalamnya yang lebih banyak perempuan. Tetapi Ibnu Hajar mengkorelasikan antara dua hadis ini, bahwa ujung-ujungnya nanti di surga lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena yang paling banyak di neraka yang itu sebelum dimasukkan ke surga. Karena penyebab mereka banyak di neraka itu apa? Durhaka kepada istri, suami. Durhaka kepada suami ini kan bukan mengeluarkan dari iman. Ya. Jadi mereka pasti keluar dari neraka. Nanti kalau sudah selesai semuanya dan keluar dari neraka, jadi mereka akan mendominasi penghuni surga. Ya. Jadi tidak bertentangan antara dua hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Apakah wanita-wanita yang durhaka di dunia kemudian disiksa di neraka, durhaka kepada suami kemudian disiksa di neraka, akan kembali kepada suaminya? Ini semua sudah jawab ya? Iya, iya. Saya juga masih bingung ya. Hadis-hadis yang kita pelajari, juga ayat yang tadi kita baca, mengarahkan kepada kepada bahwa mereka akan dikembalikan ke suami mereka, karena mereka kan beriman. Mereka beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ya, mereka beriman, maka digabungkan dengan keluarganya. Ya. Kemudian mereka tentu juga mendapatkan status penghuni surga dan masuk surga. Ya. Ini yang pertama, tetapi tidak juga mustahil mereka dipasangkan dengan laki-laki yang lain, karena mereka sudah sebenarnya sudah terpisah dengan meninggalnya di dunia. Ya. Bila mana si penghuni surga ini tingkatannya tinggi, mungkin Allah dengan kemaha bijaksananya tidak melihat pantasnya penghuni surga tersebut menikah dengan mantan neraka. Ya. Bisa jadi dipasangkan dengan yang lain. Kan tidak mantas. Ya. Jangankan di sini. Di dunia ini orang payah, untuk orang yang mantan narapidana, payah mencari pasangan. Lalu kita memaksa-maksakan pendapat tetap kembali kepada suaminya. Ya. Ini semuanya dituntut oleh kemahadilan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis 7100. Ya, yang tadi 7799 tentang cerita bahwa yang berdebat itu laki-laki dan perempuan di masa tabi'in. Akhirnya mereka bertanya kepada Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah membawakan hadis tadi yang menegaskan bahwa wanita lebih banyak di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadatsana Qutaib. Kenapa dua? Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah. Muhammad Husain itu tabi'in. Ya, di sini yang tadi yang pertama tadi namanya Muhammad. Sementara yang kedua Ibnu Sirin itu satu orang. Ya. Muhammad di lisan yang pertama, di sini Ibnu Sirin itu orang yang sama. Pertama dibawakan dengan nama, yang kedua dibawakan dengan kunyah. Namanya Muhammad Ibnu Sirin. Yang sahabatnya tetap Abu Hurairah. Tetap Abu Hurairah. Satu hadis. 7100. Haddatsana Qutaib bin Sa'id qala haddatsana Abdul Wahid ya'ni Ibn Ziyad an Amarah bin Al-Qa'qa' qala haddatsana Abu Zur'ah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man yadkhulul jannah ha. Wa haddatsana Qutaib bin Sa'id wa Zuhair bin Harb wa lafdhu li Qutaib qala حدثنا جرير عن عمارة عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوتون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم ستون زراعا في السماء. Ini hadis Abu Hurairah, kembali dibawakan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala an dengan jalur sanad yang lain. Ini dari dua jalur atau bahkan dari tiga jalur, ya. Dari dua jalur, Qutaibah bin Sa'id dengan gurunya Zuhair bin Harbin, kemudian dengan sanad mereka sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bukan lagi dari Ibnu Sirin, bukan lagi dari Muhammad Husain, tapi dari Abu Zur'ah. Nabi SAW bersabda, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari laylatal badri. Ini sudah berlalu. Rombongan pertama yang masuk ke surga itu seperti bulan di malam purnama. Kemudian walladzina yalunahum, berombongan berikutnya, ala ashaddi kaukabin durriyin fis sama'i idha'atan. Bentuknya seperti bintang yang paling terang di langit, ya, cahayanya. Kemudian Nabi bercerita tentang keadaan kenikmatan penghuni surga berikutnya. Ini belum kita pelajari. Yang pertama, la yabulun, mereka nanti tidak akan buang air kecil. Ya, tidak akan ada buang air kecil. Minum hanya sekedar untuk menikmati, karena buang air kecil itu fitnah, ujian. Ya. Kemudian wala yataghawwatun, tidak buang air besar. Ya. Wala yamtakhitun, dan tidak punya dahak. Ya. Tidak punya dahak, tidak mengeluarkan kotor apa lendir-lendir atau kotoran-kotoran, apalagi ingus. Ya. Wala yatfulun, tidak meludah. Ya. Tidak meludah. Ini semua kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian Nabi menceritakan tentang sisir. Amsyatuhum az-zahabu. Sisir mereka terbuat dari emas. Ya. Sisir saja terbuat dari emas. Wa rashuhumul misk. Dan ma takallama Nawawi. Nah. Rashuhum, keringat yang keluar, ya, dari tubuh mereka itu berwanginya seperti kasturi, ya, keringat mereka al-misk, harumnya seperti minyak kasturi. Wa majamiruhumul uluwah, dan mijmar-mijmar mereka, yaitu penghangat-penghangat, sarana penghangat, ya. Dan juga termasuk tempat membakar haruman-haruman, ya. Itu adalah ud. Al-uluwah adalah ud, ya. Hah? Gaharu, gaharu, ya, gaharu. Ini Ibnu Hajar membahas dengan tuntas, ya, tentang masalah ini, karena para ulama menyatakan bahwa di surga tidak ada api, ya, tidak ada api. Lalu beliau menyatakan bahwa keberadaan al-uluwa atau mijmar, penghangat, atau sesuatu yang dibakar untuk menyebarkan asap yang wangi itu, pembakarnya timbul begitu saja dan tidak disebabkan oleh api di dalam surga, karena di dalam surga tidak ada api. Atau kata Ibnu Hajar, dibakar terlebih dahulu di luar surga kemudian dibawa ke surga, ya, karena di surga tidak ada api. Jangankan api, matahari pun tidak ada, ya. Matahari tidak ada. Beliau menukilkan ayat-ayat, ya, seperti di surat Al-Insan, mereka tidak melihat adanya matahari. Kemudian juga mereka selalu berada di naungan, ya. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, ya. Naungan mereka di pagi dan sampai petang hari. Jadi tidak ada cahaya matahari yang menyinari, yang membuat mereka kepanasan. Kalaupun ada cahaya, maka cahaya terang saja. Cahaya terang yang menyinari, seperti cahaya bulan. Seperti cahaya bulan yang tidak memberikan, atau tidak tidak terik. Cahayanya hanya sekedar menerangi. Lalu apa namanya untuk membakar gaharu itu? Nah, kita ada di situ kemarin. Dupa, dupa, ya, dupa. Itu pembakar gaharunya atau udnya itu walaupun dengan api, maka apinya bukan api yang diambil di surga, karena di surga tidak ada api. Surga itu bertentangan dengan nar, ya, bertentangan dengan nar, maka unsur api tidak ada di surga. Api itu ada di neraka, dan semuanya api di neraka itu. Pakaian api, makanan api, buah-buahan api, kasur juga api, ya. Apa, naungan juga api, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di surah Al-Mursalat, ya. Naungannya naungan yang panas, ya, yang panas itu menunjukkan bahwa dia api. Sementara di surga bertentangan dengan zat api, maka tidak ada api di dalam surga. Adapun adanya dupa pembakar ud ini atau gaharu ini, itu nanti ada beberapa kemungkinan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dengan membawakan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan tentang pasangan. Ya. Nah. Ibnu Hajar, nah. Al-hadis mewujud di Bukhari. Wa azwajuhum al-hurul 'ain. Dan pasangan mereka adalah bidadari. Al-hurul 'ain dinamakan dengan al-hurul 'ain, yaitu pasangan-pasangan yang menenangkan pandangan, yang memuaskan mata memandang, yang mengagumi, yang mengagumkan penglihatan. Maka dinamakan pasangan surga itu dengan al-hurul 'ain. Ya. Jadi kalau sudah pasangannya memandang, suaminya memandang, maka dia, suaminya akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kekaguman setiap kali memandang. Ya, setiap kali memandang. Kemudian Nabi bercerita tentang akhlak penghuni surga. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam. Bisa jadi maksud dari akhlak di sini adalah postur tubuh, ukuran tubuh. Ya. Ukuran tubuh mereka itu sama. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang besar badannya, tidak ada yang kurus, tidak ada yang kecil. Semua postur tubuhnya sama. Ya, ala khalqi rajulin wahid, ala surati abihim, yang ukurannya seperti nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam. Jadi ukuran penghuni surga itu sama semuanya. Ya, ukuran badannya tinggi, besarnya sama, yaitu seukuran Nabi Adam alaihissalam, dengan panjang atau dengan tinggi situna dhira'an, 60 hasta. Wah, kalau kita sudah melihat 60 hasta, sudah melihat ke atas, ya. 60 hasta, iya. Ya. 60 hasta ini ukuran Nabi Adam alaihissalam, dan itulah ukuran semua penghuni surga. Jadi mereka tidak lagi, walaupun memang kalau seandainya ada, itu tidak akan ada lagi celah mencela, hina menghina, merasa bahwa Anda lebih kurang dari saya, ya. Semuanya sama untuk merasakan kenikmatan yang tidak terhingga. Fis sama, Allah, Nabi saja mengatakan fis sama, menunjukkan 360 hasta itu sangat tinggi. Sangat tinggi ukuran Nabi Adam alaihissalam, karena memang asalnya manusia ukuran Nabi Adam alaihissalam. Kemudian semakin berkurang, semakin berkurang, semakin mengecil, semakin mengecil, dan umat Nabi Muhammad SAW yang paling kecil. Ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika turun perintah salat, dia mengatakan umatmu tidak akan mungkin bisa. Umat saya yang besar-besar saja tidak mampu. Ya. Apalagi umatmu yang ukurannya lebih kecil. Intinya hadis ini menceritakan tentang beberapa keistimewaan surga. Yang pertama, bagaimana keadaan mereka masuk ke surga dan itu bertahap. Kemudian tidak ada kencing, tidak ada buang air besar, tidak ada buang dahak, tidak ada meludah. Kata Ibnu Hajar, menukilkan riwayat-riwayat yang banyak, bahwa nanti makanan yang dimakan itu akan mengeluarkan, yang akan menjadi keringat, dan keringatnya itu yang tadi harum. Ya. Minuman yang diminum akan keluar pori-pori mereka, dan itu yang mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Ya, dia tidak menjadi zat makanan yang Allah SWT maha kuasa untuk mendesain kembali usus itu yang di dunia ini nanti akan dibagi-bagi, yang dikeluarkan, yang menjadi daging, yang menjadi keringat. Kalau nanti di akhirat fungsinya cuma satu, mengeluarkan bau atau harum yang luar biasa. Ya, harum yang luar biasa. Dan ini tidak mustahil di surga. Sementara di dunia saja yang diberikan fungsi berbeda oleh Allah, usus itu, mesin itu yang mengolah, yang bisa membeda-bedakan nanti, yang dikeluarkan, yang tidak bisa dikelola, nanti dikeluarkan, kotoran dikeluarkan, kemudian yang lain-lainnya untuk menunjang pertumbuhan badan manusia. Di dunia ini saja ada yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW keringatnya harum. Ya. Nabi SAW keringatnya harum. Kalau itu berlaku di dunia, maka juga tidak akan sulit bagi Allah untuk menjadikan makanan yang dimakan, dan tidak ada di surga itu istananya memiliki sarana buangan. Istananya tidak ada sarana buangan, tidak ada toilet. Ya. Tidak ada. Sungai-sungainya tidak akan kita temukan sungai-sungai di seperti di kampung saya, mandi di sini di sana nanti orang buang hajat. Ya. Tidak. Ya. Itulah keindahan surga yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kita baca sisa satu hadis lagi di bawah bab ini. Hadis nomor 7101. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون أمشاتهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 زراعا قال ابن أبي شيبة على خلق رجل وقال أبو كريب على خلق رجل وقال ابن أبي شيبة على سورة أبيهم. Ya, ini hadis terakhir dari masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Rombongan pertama yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad. Dari umat Nabi Muhammad SAW. Di sini ada tambahannya. Min ummati. Ini tambahan baru ya. Min ummati itu dari umat Nabi Muhammad. Jadi yang diceritakan oleh Nabi adalah umat beliau, dan umat beliau bersama beliau yang pertama-tama masuk surga. Ya, Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang masuk surga itu yang pertama-tama memasuki surga. Bahkan di antara bentuk syafaat Nabi yang khusus istimewa adalah membuka pintu surga. Ini syafaat Nabi SAW. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di awal-awal sekali, ya, di Kitabul Iman, bahwa Nabi SAW ketika sampai di surga nanti dia meminta untuk dibukakan pintu surga. Maka penjaga pintu surga bertanya, siapa kamu? Maka beliau mengatakan bahwa dia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami diperintah untuk membukakan hanya untukmu. Ya. Hanya untukmu. Jadi Allah memerintahkan penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga. Bila yang menyuruh membukanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk syafaat yang istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Maka beliau yang pertama-tama masuk surga bersama umatnya. Dan umatnya yang pertama-tama juga bersama beliau masuk surga, itu bentuknya seperti bulan purnama saking terangnya. Kemudian setelahnya semakin akan berkurang. Di sini ala asyad dinajmin fis sama. Seperti bintang yang paling terang cahayanya di langit, asyad di idha'atan. Di sana di riwayat yang sebelumnya kaukabin durri. Kaukabun durri adalah bintang yang bercahaya terang. Ya, bintang yang bercahaya terang. Kemudian summa hum ba'da dzalika manazil. Nah, nanti tiba di surga, nanti mereka bertingkat-tingkat berbeda-beda alamat, yang nanti alamatnya naik ke atas, nanti alamatnya turun ke bawah, karena mereka berbeda-beda tingkatan. Kemudian seperti yang tadi, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak punya ingus, tidak meludah, wala yabzukun. Ini perbedaan lafaz juga ya. Di lafaz sebelumnya la yatfulun, ya, di sini la yabzukun. At-taflu, at-tafalu dengan al-bazaku, al-bazaku sama, meludah. Tidak. Ya, kemudian nanti ada lafaz lagi la yabzukun, sama, al-basak juga ludah. Ya, lafaznya, kata-katanya berbeda, tetapi maknanya sama. Ya. Amshatuhumul dhahab wa majamiruhumul aluwah sama. Rishhumul misk, yaitu keringatnya berbau harum seperti kesturi. Bentuk tubuhnya sama satu dengan yang lainnya, satu bentuk, satu ukuran, satu postur, tidak berbeda-beda. Tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalam, 70 hasta. Kemudian nanti ada perbedaan-perbedaan lafaz, ala khuluqi, ala khalqi, ala surati. Ya, ini perbedaan-perbedaan lafaz yang maknanya sama, yaitu seperti bentuk, rupa dan ukuran Nabi Adam alaihissalam, yaitu sepanjang atau setinggi 60 hasta. Itu bab yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Kalau urutan mereka masing-masing kita tidak tahu, tetapi yang pertama kali masuk surga Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ya, dan umatnya. Kemudian nanti nabi-nabi bersama umat-umat masing-masing, ya. Dan ini keistimewaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang bisa kita pelajari, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon bertawassul dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, dengan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, baik yang hadir di masjid ini maupun yang mendengar, dan semua kaum muslimin yang meninggal dengan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Semoga Allah mengharamkan kita semua dari sentuhan api nerakanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.